Semuanya kita adalah saudara, semuanya adalah hamba Tuhan. Saya hanya sekitar pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Kaman dari Polsek, dari Koramil juga, Duku Seti, terima kasih semuanya. Lanjut lagi dan satu lagu yang asik lagi, ada Buka Siti Jos bersama Lia, Kansa Goyang Cesar. saudara-saudaraku sekali lagi.